Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katira amma ba'd. Falhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Jalla wa ala yang telah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladhulumun kafar. Dan kalaulah kalian menghitung-hitung akan nikmat Allah atas kalian, niscaya kalian tidak akan mampu menghitung-hitungnya. Sesungguhnya manusia itu pelaku kezaliman dan kekufuran. Alhamdulillah, pada sore Jumat hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Jalla wa Ala pada kajian online kita mengkaji sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kitab Kunuzus Sirah yang ditulis oleh Syekh Uthman Al-Khamis hafizahullahu ta'ala min kulli su'in wa makruh. Dan pada pertemuan yang lalu kita membaca tentang kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau sebelumnya bibi beliau dari ayahanda, paman-paman beliau dari ibunda beliau, dan bibi-bibi beliau dari sisi ibunda beliau. Dan juga kita telah membaca pada pertemuan yang lalu hari kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, bulan atau tahunnya. Di mana kesimpulannya bahwa para ulama sepakat bahwa tahun kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah tahun gajah. Ya, adalah tahun gajah, beberapa bulan setelah kejadian pasukan Abraha bersama gajah-gajahnya yang ingin menghancurkan Ka'bah, kemudian Allah binasakan mereka dengan Allah utus kirim bala tentaranya dari burung-burung yang membawa ababil yang membawa hijarat min sijil, batu-batu yang amat keras yang menghancurkan dan mematikan mereka. Demikian pula mereka sepakat bahwa hari kelahiran Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu pada hari Senin. Akan tetapi mereka berselisih, tidak ada kesepakatan di antara ulama sirah terkait bulan apa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dilahirkan dan pada tanggal berapa beliau dilahirkan dari suatu bulan. Ada yang menyatakan di bulan Rabiul Awal, ya, pada tanggal 12 Rabiul Awal, ada pula yang menyatakan tanggal 9 Rabiul Awal, dan ada pula yang menyatakan selain itu. Bahkan ada pula di antara ulama yang berpendapat bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dilahirkan pada bulan Ramadhan. Perselisihan ini disebabkan karena tidak ada riwayat sahih yang memastikan bulan dan tanggal kelahiran Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ini menerangkan kepada kita, kata para ulama, bahwa tiada ritual ibadah atau perayaan hari kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dianjurkan di dalam Islam ini. Karena andai kata hari, tanggal dan bulan kelahiran beliau itu ada kaitannya dengan suatu ibadah yang Allah Jalla wa Ala anjurkan, maka pasti ya, tidak akan ada perselisihan di antara ulama, atau pasti diketahui atau ada riwayat yang sahih yang memastikan tanggal dan bulan kelahiran beliau. Bahkan Syekh Uthman Al-Khamis penulis pada pertemuan yang lalu telah menyebutkan kurang lebih 5 alasan yang menerangkan bahwa perayaan hari kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bukan bagian dari Islam dan tidak syar'i serta tidak dianjurkan. Saya sebutkan kembali secara ringkas karena ini amat penting untuk diketahui oleh kaum muslimin secara umum dan oleh para penuntut ilmu agama secara khusus, untuk mereka sampaikan kepada kaum muslimin yang mencintai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alasan yang pertama, karena tidak ada satupun riwayat sahih yang memastikan tanggal dan bulan kelahiran Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Alasan yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah merayakan hari kelahirannya tersebut. Sementara beliau ya hidup ya sekian puluh tahun setelah lahirnya. Beliau berumur 63 tahun. 23 tahunnya beliau sebagai nabi dan rasul, tetapi beliau tidak pernah merayakannya, tidak sebelum beliau diangkat menjadi nabi dan tidak pula setelah beliau diangkat menjadi nabi. Kalau dikatakan lupa, maka sangat mustahil lupa. Ya, 63 tahun. Mungkinkah seorang yang ingin merayakan hari kelahirannya tetapi dia lupa selama 63 tahun? Ini mustahil. Andai kata mungkin beliau lupa, tetapi Allah tidak mungkin lupa. Pasti Allah akan mengingatkan Nabi yang sallallahu alaihi wasallam untuk merayakan hari kelahirannya. Andai kata itu bagian dari agama yang harus disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Alasan yang ketiga, Nabi, para sahabat, dan imam-imam kaum muslimin seperti empat imam mazhab, tidak ada satupun di antara mereka yang menganjurkan atau melakukan perayaan hari kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak mungkin ada orang yang lebih semangat beragama dan lebih mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan imam-imam kaum muslimin setelah mereka seperti empat imam mazhab. Alasan yang keempat, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memerintahkan kita merayakan hari kelahiran beliau. Sementara beliau sendiri telah bersabda, "Laisa syai'un yaqarribukum minal jannati wa yuba'idukum minan nar illa qad amartukum bih." Tiada sesuatu yang dapat mendekatkan kalian ke syurga Allah Jalla wa'ala dan menjauhkan kalian dari neraka Allah Jalla wa'ala melainkan telah aku perintahkan kepada kalian. Ini menerangkan sesuatu yang belum ada perintah dari Nabi SAW untuk kita lakukan. Ya, itu bukan hal yang dapat mendekatkan diri kita kepada Allah Jalla wa'ala. Karena andai kata amalan tersebut, perayaan hari kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sesuatu yang dapat mendekatkan kita ke syurga Allah Jalla wa'ala dan dapat menjauhkan kita dari nerakanya, niscaya akan datang hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memerintahkan kita merayakan hari tersebut. Alasan yang kelima, bahwa seluruh ulama Islam dan khusus ulama sirah, mereka sepakat bahwa tanggal 12 Rabiul Awal adalah hari wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila kita merayakan hari tersebut, yaitu tanggal 12 Rabiul Awal, maka kita telah merayakan sebuah hari yang Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat pada hari tersebut. Berarti kita bahagia dan senang dong Nabi wafat atau diwafatkan oleh Allah Jalla wa'ala. Maka kesimpulannya adalah kebaikan yang sesungguhnya adalah mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in dalam beragama. Dan kejelekan yang sesungguhnya dalam agama adalah tatkala seorang melakukan suatu ritual ibadah atau perayaan hari yang dinisbatkan ke dalam Islam sementara tiada dalil yang menganjurkannya dari Al-Qur'anul Karim dan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam serta para sahabat, tabi'in atau tabi'ut tabi'in. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa rad." Barang siapa yang melakukan perkara baru dalam urusan agama kami ini yang itu bukan dari agama ini. Dan kita kaum muslimin mengetahui bahwa landasan agama, sumber agama kita adalah Al-Qur'anul Karim dan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan pemahaman para as-salaf, cabang dari itu adalah ijma dan qiyas as-sahih fa huwa rad. Maka amalan tersebut tertolak. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim. Maka dengan ini kita mengetahui bahwa bukti cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah tidak merayakan hari kelahiran beliau karena lima alasan di atas. Barakallahu fik. Baik, berikutnya kata penulis hafizahullah taala, murdhi'atuhu alaihi salatu wassalam, wanita-wanita yang pernah menyusui beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya, jangan sampai terkait artis-artis sinetron kita tahu pacar dia tahun 2000, pacar man ex pacar dia fulan ya, pacar dia yang sekarang ya, kemudian anak dia berapa, tetapi terkait Nabi sallallahu alaihi wasallam kita tidak mengetahui sirah beliau sedetail pengetahuan kita terhadap perjalanan para aktor atau para artis ya. Ini menunjukkan ya kecintaan kita yang tidak sempurna kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini betapa cintanya dakwah salaf kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam dakwah salaf dibahas sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam sedetail-detailnya sampai wanita-wanita yang pernah menyusui Nabi sallallahu alaihi wasallam saja disebutkan oleh para ulama kita dalam kitab-kitab sirah. Ini menerangkan kepada kita bahwa dakwah sunnah adalah dakwah yang sangat mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengajak kaum muslimin untuk mencintai beliau. Tetapi mencintai beliau bukan dengan cara syirik, bid'ah atau maksiat. Qala lamma ulida an-nabiy sallallahu alaihi wasallam arda'athu Thuwaibah. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam dilahirkan sallallahu alaihi wasallam, maka beliau disusui oleh Thuwaibah. Siapakah Thuwaibah? Wahia maulatu ammihi Abi Lahab. Ia merupakan budaknya Abu Lahab, pamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Thuwaibah wanita, eh? Wa kanat qad arda'at qabla an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ammahu Hamzah. Sebelum ia menyusui Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ia telah menyusui paman Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri, yaitu Hamzah, yang merupakan singa Allah jalla wa ala, satu dari dua paman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masuk Islam dan wafat dalam perang Uhud. Berarti kalau demikian, Hamzah merupakan saudara beliau sesusuan dan sekaligus beliau merupakan paman kandung beliau. Masya Allah, ya. Maka orang yang ingin menyusui seseorang atau anaknya ingin disusui oleh seorang wanita, hendaknya dia mempertimbangkan maslahat dan mafsadah, ya, dan harus memperhatikan sisi kemahraman. Dia harus hafal, ya, saudara dan saudari susuan anaknya, ya, hal-hal, ya, siapa saja yang mahram untuk anaknya tersebut, agar tidak terjadi pernikahan dengan sesama mahram, karena susuan mengharamkan seorang anak seperti nasab mengharamkan di antara manusia dengan syarat-syarat tertentu yang dibahas oleh para ulama di dalam kutubul fiqh yang secara umum di bawah 2 tahun dan tidak kurang dari 5 kali. Setiap kalinya dia meminumnya dengan kenyang dan melepaskannya karena telah kenyang dan bukan karena dilepaskan oleh wanita yang menyusuinya tersebut. Wa ummuhuma jami'an min ar-radha'ah Thuwaibah maula Abi Lahab. Dengan demikian, maka Thuwaibah merupakan ibu susuan Nabi dan Hamzah radhiyallahu anhu wa ala nabiyyina afdhalus salati wat taslim. Walam yadum hadzal amru tawilan amruha tawilan, akan tetapi Thuwaibah tidak lama menyusui Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Li'annahu kana min 'adatil 'arab annahum yaltamisuna al-maradhi' li'auladihim yaltamisuna al-maradhi' li'auladihim limuddah sanatayn thumma taftimuhu wa tu'iduhu ila ummi. Kalau ada yang bertanya, kok bisa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam disusui oleh Thuwaibah yang tiada kaitan nasab dengan beliau? Bukan ibunda beliau, bukan bibi beliau, ya. Maka jawabannya, karena memang merupakan kebiasaan orang Arab di masa itu, mereka mencari wanita-wanita yang mau menyusui anak mereka. Apa sebabnya? Ya, banyak. Di antaranya karena ibu kandungnya sendiri tidak memiliki ASI, ataukah sebab-sebab yang lainnya. Ya, biasanya mereka mencari wanita-wanita yang mau menyusui anak mereka, ya, selama 2 tahun. Setelah itu baru disapih dan dikembalikan ke ibu kandungnya. Tetapi Thuwaibah tidak sampai 2 tahun menyusui Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Baik, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan secara ringkas terkait Thuwaibah ini. Bahwa seringkali di musim-musim maulid disebutkan di antara dalil yang membolehkan kita merayakan hari kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah bahwa Abu Lahab dia diringankan azab oleh Allah Jalla wa'ala di dalam neraka setiap hari Senin. Sebabnya, karena ia bahagia, senang tatkala diberitakan oleh budak perempuannya Thuwaibah bahwa telah lahir keponakannya dari saudara kandungnya Abdullah yang bernama Muhammad. Dan itu riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Kita katakan Ini ada beberapa kekeliruan yang perlu kita luruskan. Yang pertama dari sisi riwayat. Kalau kita buka Sahih Bukhari, bukan demikian bunyi riwayatnya. Ya. Dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari, bisa dilihat pada nomor 5101. Beliau menyebutkan tanpa sanad, karena bukan hadis yang beliau jadikan syarat dalam sahih, melainkan sebagai bab, judul bab, ucapan Urwah ibn Zubair. Urwah bin Zubair bukan sahabat, beliau seorang tabi'in. Beliau menyatakan, lihat lafaz Bukhari ya, ini kita luruskan secara riwayatnya terlebih dahulu. Dalam Sahih Bukhari disebutkan dari ucapan Urwah bin Zubair, beliau menyatakan wa Thuwaibatu maulatu Abi Lahab. Thuwaibah merupakan budak sahayanya Abu Lahab. Kana Abu Lahab a'taqaha. Abu Lahab telah memerdekakannya. Sa'arda'atin Nabiya sallallahu alaihi wasallam. Maka ia pun maka dia memerdekakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalimat fa'arda'atin Nabi sallallahu alaihi wasallam ini bisa dikatakan alasan Abu Lahab memerdekakannya, apabila ya ini dikatakan sebab Abu Lahab memerdekakannya. Lama mata Abu Lahab uriyahu ba'du au ba'dha ahlihi bi syarri halihi. Setelah Abu Lahab meninggal, mati, lebih baik mati ya, Abu Lahab juga suka ulama penjahat besar kaum musyrikin. Setelah Abu Lahab mati, sebagian keluarga Abu Lahab ada yang mimpi. Dalam mimpinya tersebut dia melihat betapa buruknya kondisi Abu Lahab dalam neraka. Ia pun bertanya kepada Abu Lahab, bagaimana perasaanmu, bagaimana kondisimu? Abu Lahab pun menjawab, lam alqa ba'dakum ghayra anni suqitu fi hadhihi bi'itaqati Thuwaibah. Sungguh tiada kebaikan yang aku dapatkan kecuali di hari ini, hari Senin. Iya. Karena aku telah memerdekakan Thuwaibah. Jelas? Ini riwayat dalam Sahih Bukhari. Jadi tidak ada penyebutan sedikit pun bahwa Abu Lahab diringankan dari azab karena bahagia, senang atas kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam di hari Senin yang dikabarkan oleh Thuwaibah. Yang ada dalam riwayat ini beberapa hal. Yang pertama, bahwa Thuwaibah adalah budaknya Abu Lahab, ini tidak kita ingkari. Ya, enggak ada ulama yang wallahu alam, sepengetahuan saya wal ilmu indallah, tidak ada ulama yang meniadakan yang menyatakan bahwa Thuwaibah bukan budaknya Abu Lahab. Kesimpulan yang kedua dalam riwayat Bukhari ini, bahwa Abu Lahab telah memerdekakannya. Yang ketiga, setelah ia memerdekakannya, ia si Thuwaibah ini menyusui Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat dalam riwayat ini, bahwa sebagian keluarga Abu Lahab, dan tidak disebutkan siapa mereka, dan keluarga Abu Lahab ada yang muslim, ada yang kafir. Yang muslim Hamzah, iya kan? Yang muslim Abbas, ya. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ya. Ali bin Abi Thalib. Yang kafir juga banyak. Ya, istrinya, anak-anaknya, ya. Saudara-saudara kandungnya yang lainnya selain Abbas dan Hamzah. Yang kelima dalam riwayat ini disebutkan bahwa pada hari Senin atau pada hari tersebut dia diringankan azab dengan diberikan minum karena telah memerdekakan Thuwaibah. Dan tidak disebutkan juga hari apa Abu Lahab memerdekakan Thuwaibah. Jelas? Ini dari sisi riwayat. Ya. Yang kedua, kita katakan hadis ini tidak bisa dijadikan hujjah. Siapa yang mengatakan demikian? Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani yang mensyarah hadis kitab Sahih Bukhari dan Fathul Bari, dan juga selain beliau. Karena beberapa hal. Yang pertama, hadisnya tanpa sanad yang bersambung. Ini adalah yang disebut dengan mursal, yang merupakan salah satu dari bagian hadis yang dhaif. Urwah bin Zubair bukan sahabat. Beliau seorang tabi'in, meriwayatkan sebuah kejadian di masa Nabi SAW. Bahkan sebelum Nabi diangkat menjadi Nabi. Hari kelahirannya Nabi misalnya. Atau setelah Nabi SAW lahir. Dan beliau sendiri tidak menyebutkan dari siapa beliau mendengarnya. Kecuali beliau menyatakan, "Aku sampaikan kepadaku oleh sahabat fulan." Maka menjadi hukum marfu. Al-Imam Ibnu Hajar sendiri menyatakan hadis ini mursal. Karena Urwah bin Zubair menyebutkan cerita ini tanpa menerangkan dari siapa beliau mendapatkannya. Bisa jadi beliau mendengarnya dari sahabat dan bisa jadi bukan. Jelas? Ya, kalau ada yang berkata, "Lahiha ini riwayat dalam Sahih Bukhari kok." Nah, di sinilah menerangkan kepada kita bahwa pentingnya ilmu agama. Benar dalam Sahih Bukhari. Lantas apakah hadis ini adalah hadis yang karenanya Imam Al-Bukhari menulis kitab Sahih? Bukan. Tidak masuk ke dalam syarat Sahih Bukhari. Karena Imam Al-Bukhari terkadang menyebutkan beberapa ucapan sahabat tabi'in atau di bawah tabi'in tanpa sanad sebagai pendukung bab. Setelah itu baru beliau menyebutkan hadis-hadis dengan sanadnya. Hadis-hadis yang beliau sebutkan dengan sanadnya dari beliau sampai ke Nabi secara bersambung, itulah hadis-hadis yang dijadikan sebagai hujjah dalam Sahih Bukhari. Di sini beliau sebutkan secara mukhtasara. Nah, antara beliau dengan Urwah sangat jauh. Urwah tabi'in. Imam Bukhari hidup pada abad kedua atau ketiga Hijriyah. Baik. Oleh karenanya, para ulama menerangkan bahwa tidak tepat berdalil untuk merayakan hari kelahiran Nabi SAW karena Abu Lahab saja bahagia, senang tatkala tahu Nabi Muhammad SAW dilahirkan sehingga dia diringankan azabnya dalam api neraka setiap hari Senin dengan beberapa alasan. Itu tidak tepat dijadikan dalil untuk merayakan hari kelahiran Nabi SAW karena beberapa alasan. Yang pertama, seperti yang kita sebutkan di atas tadi, itu hadis mursal Urwah bin Zubair. Ya, dan tidak diketahui kata Ibnu Hajar beliau mendengarnya dari siapa. Ya. Yang kedua, di situ disebutkan jelas bahwa itu mimpi sebagian keluarga Abu Lahab. Bahwa dalam mimpi tersebut Abu Lahab menyampaikan kepadanya pada setiap hari Senin diringankan azabnya dengan diberikan minum kepadanya karena telah memerdekakan Thuwaibah yang telah menyusui Nabi SAW. Tidak diketahui yang melihat mimpi tersebut Muslim atau kafir. Jelas? Ini yang kedua. Yang ketiga, ini adalah mimpi dan mimpi bukan hujjah di dalam Islam. Oleh karena yang kecuali mimpi Nabi. Mimpi Nabi adalah wahyu. Oleh karena yang ketiga ada sahabat Abdullah bin Zaid yang mimpi diajarkan bagaimana mengumandangkan azan. Yeah. Di dalam mimpinya tersebut beliau tidak langsung mempraktekannya sampai beliau datang kepada Nabi SAW menceritakannya, kemudian Nabi mengikrarkannya, baru setelah itu dijalankan oleh para sahabatnya radhiyallahu anhum. Alasan berikutnya bahwa Nabi SAW menyunnahkan kita puasa pada hari Senin, hari kelahiran beliau, dan tidak memerintahkan kita untuk merayakan hari Senin. Dan beliau pun tidak memberikan perhatian khusus untuk hari kelahiran beliau selain itu. Alasan yang berikutnya, andai kata kita terima, mengalah, bahwa kisah Abu Lahab tersebut memang sahih, maka kita katakan kalau demikian berarti kita merayakan setiap hari Senin. Setiap hari Senin kita rayakan. Karena Abu Lahab kan diberikan keringanan dari azab setiap hari Senin. Kan begitu? Kalau demikian pendalilan tepatnya, berarti kita harus merayakan maulid itu setiap hari Senin, setiap minggu. Dan tidak ada yang melakukannya dari kalangan orang-orang yang merayakan kelahiran Nabi SAW. bukan cuma sekali dalam setahun, mestinya setiap minggu dong. Kan Abu Lahab diringankan azabnya setiap hari Senin katanya. Andai kata riwayat itu sahih. Alasan yang keberapa? Kenam. Alasan yang keenam, bahwa Nabi SAW itu dilahirkan hanya sekali. Dan Abu Lahab pun memerdekakan Suwaibahnya itu hanya sekali. Lalu kenapa hari kelahiran Nabi SAW itu dirayakan setiap tahun? Ya, setiap tahun. Ya, seperti perayaan orang Nasara terhadap hari kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Ya, ini penting untuk saya sebutkan karena syubhat ini salah satu syubhat yang menurut sebagian orang membingungkan, ya. Dan syubhat ini disebutkan oleh para dai, para penceramah maulid, ya. Karena memang enak jadi penceramah maulid, ya. Masya Allah, Allahul musta'an. Qal, faedah berikutnya terkait Suwaibah, terjadi kesilangan pendapat di kalangan ulama. Apakah Suwaibah masuk Islam setelah itu sehingga menjadi sahabiah Nabi SAW ataukah tidak? Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala sendiri menyebutkan dalam Zadul Ma'ad terjadi kesilangan pendapat di kalangan ulama dan beliau menyatakan fallahu a'lam. Tetapi beberapa para ulama menguatkan di antara Al-Imam Ibn Abdul Bar dan Al-Imam Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Al-Isabah menyebutkan bahwa Suwaibah merupakan sahabiyat, seorang sahabiah. Boleh sebutkan di bagian pertama dari wanita-wanita yang menjadi sahabat Nabi SAW. Dan ini pendapat jumhur. Yeah. Dan juga para ulama di dalam kitab-kitab sirah menerangkan bahwa Nabi SAW memuliakan Suwaibah. Yeah. Bahkan beliau masih memuliakan Suwaibah sekalipun beliau sudah di Madinah sampai terjadi Fathu Khaybar, yang di saat itu meninggalnya Suwaibah dan anaknya. Terkadang beliau mengirimkan oleh-oleh dari Madinah ke Suwaibah. Ini menerangkan kepada kita bahwa kebaikan itu mesti dibalas dengan kebaikan. Dan di antara yang baik, sikap yang baik sering mengirimkan oleh-oleh, ya. Ya, taib, enggak mampu ngirim oleh-oleh, kirim doa. Karena memang terkadang ya sebagian kita sering mendapatkan oleh-oleh tapi bingung mau dibalas lagi mau bagaimana. Yang mengirim oleh-oleh memang mampu memberikan oleh-oleh, kita mau balas lagi, ya kalau balas oleh-olehnya bisa-bisa popo anak-anak tidak kebeli. Ya, balas dengan doa. Karena Nabi SAW bersabda, man sa'ana ilaikum ma'rufan fakafiu fa illam tajid ma kafa'tum bihi fad'u lahu hatta turau annakum qad kafa'tum bih. Barang siapa yang melakukan kebaikan kepada kalian, kebaikan agama maupun kebaikan akhirat. Dan sebaik-baik kebaikan kata para ulama adalah ilmu agama yang kita berikan. Karena sebaik-baik kedermawanan kata Imam Ibn Qayyim adalah kedermawanan ilmu. Maka balaslah kebaikan tersebut dengan yang semisal dengannya. Jika kalian tidak memiliki kemampuan untuk membalasnya dengan hal yang serupa, maka doakan dia dengan kebaikan sampai kalian melihat bahwa kalian telah membalas kebaikan. Artinya ya, jangan sekedar sekali. Ya, Masya Allah ya, bimbingan Islam ya, indahnya agama Islam. Baik, kita lanjutkan kembali. ونترك حليمة السعدية تذكر لنا قصتها مع النبي صلى الله عليه وسلم. Berikut ini kisah Halimah Sa'diyah yang merupakan wanita yang pernah menyusui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Afwan, tadi terjadi kecampuran dalam menukil faedah. Yang saya sebutkan terjadi kesilangan pendapat di kalangan ulama apakah ia sahabiah masuk Islam ataukah tidak, dan pendapat mayoritas ulama yang dikuatkan oleh Ibnu Abdul Bar dan Al-Hafidz Ibnu Hajar, dia adalah sahabiah, adalah Suwaibah, adalah Halimah Sa'diyah, ya. Adapun Suwaibah juga diperselisihkan keislamannya, ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu memuliakannya, bahkan ketika Nabi sudah di Madinah, ya, beliau masih mengirimkan oleh-oleh kepada Suwaibah ini. Dan dahulu Suwaibah sering masuk ke rumah Nabi SAW setelah beliau menikah dengan Khadijah. Ya, ini menerangkan kepada kita bahwa ibu susuan di sisi orang Arab masa itu dengan anak susuannya itu seperti anak kandung sendiri, dan itu perlu diperhatikan ya, jangan sampai seorang anak yang telah menyusu kepada seorang wanita dia tidak ada kaitan batin, tidak ada kedekatan dengan ibu susuannya dan saudara atau saudari susuannya. Ya, karena mereka adalah mahram untuknya. Yang sampai nanti ada keinginan salah satu di antara mereka untuk menikah dengannya, yang itu haram karena mereka mahram. Nah, wanita berikutnya yang pernah menyusui Nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah Halimah As-Sa'diyah. Mari kita simak kisah beliau bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyatakan kharajtu min baladi ma'a zawji wa ibnin li saghirin urdi'ahu fi niswatin min bani Sa'd ibni Bakr al-tamis ar-radha'a. Suatu hari aku, suami dan anak kecilku keluar dari kampungku, dari daerahku, bersama beberapa kaum wanita dari kabilah Sa'ad, ya bani Sa'ad. Kami semua keluar mencari anak-anak yang bisa kami susui. Karena telah kita ketahui tadi, merupakan kebiasaan orang Arab adalah menitipkan anak mereka untuk disusui kepada wanita, dan sebagian wanita Arab memang ada yang menjadi penyusu anak orang lain, ya, agar mendapatkan upah, ya, dengan upah tersebut mereka dapat menghidupkan rumah tangga mereka. Nah, baik. Wadhalika fi sanatin syahba. Di saat itu musim kemarau, air sulit dan tumbuh-tumbuhan pun tidak tumbuh. Lam tabqa lana syai'an. Tidak ada bekal yang tersisa sedikit pun di sisi kami, sehingga mereka keluar mencari uang dengan mencari anak-anak yang dapat mereka susui, sehingga setelah disusui mereka mendapatkan bayaran upah dari keluarga anak tersebut. Fa kharajtu ala atani li qamara. Di saat itu aku menunggangi keledaiku yang qamara, yang berwarna putih. Ma'ana syarifun lana. Kami juga membawa seekor unta saat itu. Wallahi ma tabiqu bi qatrah, demi Allah, unta yang kami bawa saat itu tidak memiliki susu sedikit pun. Karena biasanya mereka membawa unta yang ada susunya, sehingga di tengah perjalanan ketika mereka haus, kecapean, mereka meminum susu dari unta tersebut sehingga segar kembali dan memberikan kekuatan untuk meneruskan perjalanan mereka. Wa ma nanamu lailana ajma' min sabiyyina alladhi ma'ana min bukaihi min alju. Dan setiap malam kami tidak bisa tidur karena anak kami yang selalu menangis karena lapar. Luar biasa berarti ya, ujian yang menimpa ibunda susuan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam Halimah Sa'diyah, suami dan anaknya. Tiap malam enggak bisa tidur. Dan ini berat ya. Ya, adik-adik yang masih jomblo belum paham ini, ya. Bagaimana ya? Ujian di malam hari enggak bisa tidur karena anak-anak rewel ya. Rewel ya, banyak sebabnya, karena sakit, karena ya seperti yang disebutkan oleh Halimah As-Sa'diyah, tetapi hal yang demikian merupakan salah satu dari kemanisan dalam berumah tangga, dalam kehidupan berumah tangga. Wallahi ma fi tadi ma yughnihi wa ma sya' wa ma fi syarifina ma yughadzih. Dan demi Allah, kata Halimah Sa'diyah, asiku saat itu tidak mencukupkan untuk anakku. Artinya ada asinya, tetapi tidak cukup. Tidak cukup ya untuk dia. Dan unta yang kami bawa pun tidak memiliki susu yang mencukupkan untuk anak kami. Walakin kunna narjul ghais wal farash. Subhanallah. Padahal ini cerita mereka masih di masa Nabi masih kecil. Artinya sudah dipastikan mereka masih musyrik saat itu. Tetapi kami sangat optimis ya, akan ada hujan ya, atau ya, kelapangan dari Allah Jalla wa'ala. fa kharajtu ala atani tilka. Aku pun tetap keluar pada hari tersebut menunggangi keledai putihku hatta qadimna Makkah, sehingga kami sampai di kota Makkah. Naltamis rad'a, karena Makkah memang tempat perkumpulan manusia semenjak dahulu sebelum Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menjadi nabi. Naltamis rad'a, kami mencari anak-anak yang mau disusui. Fama minna imra'atun illa qad wa qad 'arid 'alaiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fata'bah. Seluruh wanita rombongan kami mendapatkan tawaran untuk menyusui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menyebutkan apa? Menerangkan bahwa Sa'diyah menceritakan ini setelah sekian lama kejadian ini, setelah beliau masuk Islam, ya. Menurut pendapat mayoritas ulama, beliau masuk Islam, ya, sehingga beliau mengungkapkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi semua mereka enggan menerimanya. Tidak ada satu wanita dari rombongan kami yang mau menyusui Nabi sallallahu alaihi wasallam, padahal semua mereka telah ditawarkan. Tatkala mereka tahu innahu yatim, bahwa itu anak yatim. Kalau anak yatim berarti siapa yang akan membayar upahnya? Wa dzalika anna kunna narjul ma'ruf min abi sabi, sementara di masa itu tidaklah kita menyusui seorang anak melainkan karena kita mengharapkan upah dari ayahnya. Fakuna naqul, maka kami pun berkata di antara kami, yatim, ini anak yatim. Wa ma'as antasna ummuhu wajadu, emangnya ibu dan kakeknya bisa membantu kita? Fakuna naqrahu lidhalik, maka semua kami saat itu tidak mau menyusui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fama baqiyat imra'atun qadimat ma illa akhadhat radhi'an ghairi, dan seluruh wanita rombongan kami saat itu telah mendapatkan seorang anak untuk dia susui, kecuali aku yang belum mendapatkan, yang belum dapat. Falamma ajma'na al-intilaq qultu li sahibi, ketika kami sudah bertekad pulang ke kampung kami, aku pun berkata kepada sahabatku, maksudnya suamiku. Boleh seorang memanggil suaminya sahibi. Kenapa? Karena memang suaminya adalah sahabat. Sahabat itu adalah seorang yang selalu tashabuna, yashabuna, menyertai kita. Nah, ya. Wallahi, inilah akra'an arji. Aku berkata kepada suamiku, wallah, demi Allah, aku tidak mau pulang bersama rombonganku ini, kaum wanita, sementara aku tidak menyusui seorang anak pun. Wallahi la adhhabana ila dhalikal yatim, demi Allah, aku akan kembali ke anak yatim yang ditawarkan kepadaku tadi. Fala akhudanna, aku akan ambil dia, aku akan susui dia. Qala la alayka an laftali, suami pun menjawab, tidak masalah. Asallahu an yaj'ala fihi barakah, semoga Allah memberikan keberkahan pada anak ini. Subhanallah. Betapa optimisnya mereka, padahal masih musyrik saat itu. Betapa optimisnya mereka kepada Allah atas kebaikan yang mereka lakukan kepada hamba Allah. Dan Nabi telah bersabda, wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhih. Allah akan senantiasa menolong hambanya, tatkala hamba yang tersebut mau menolong saudaranya. Wa man yasara mu'siran yasara Allah fid dunya wal akhirah, barang siapa yang memudahkan urusan orang yang sedang sulit, maka Allah akan mudahkan urusannya di dunia dan akhirat. Beda dengan sebagian suami sekarang, ya. Ya, karena biasanya dalam rumah tangga itu kalau suami yang dermawan, istri yang suka ngerim-ngerim dikit. Ya. Ya, ngerim-ngerim, ya. Suaminya sedekah, atau sebaliknya kalau istri yang dermawan, ya, suaminya suka ngerim-ngerim, ya, banyak-banyak banget lah. Kita kan juga masih butuh, anak-anak di rumah ramai, apalagi ini musim corona, tantangan dikit lah. Jarang ada pasangan suami istri yang kedua-duanya dermawan. Ada, jarang. Dan masya Allah, ana mendapatkan beberapa, ya, orang yang terkadang kita cemburu kepada mereka karena kedermawanan mereka. Suami dan istri sama-sama dermawan. Suaminya mau sedekah, istrinya kasih semangat dan tambah lagi. Dan terkadang ketika istrinya ingin menyedekah dan sebagian hartanya yang mereka miliki, suami pun memotivasinya untuk melakukannya atau justru untuk menambahkannya. Ya, dan ini sesuatu yang indah. Eh? Kata Syekh, subhanallah, maha suci Allah. Hadihil miskina halimah sa'diyah. Wanita yang miskin ini, halimah sa'diyah, la tadri annal khaira wal barakah kullaha fi hadhal yatim. Dia tidak tahu kebaikan dan keberkahan sesungguhnya seluruhnya itu ada pada anak yatim itu. Sallallahu alaihi wasallam. Dan saat itu dia belum tahu bahwa itu akan menjadi nabi. Bahkan awalnya enggak mau menyusuinya karena anak yatim dari keluarga miskin. Tidak bakal ada upah yang akan dia terima dari keluarganya. Tapi karena daripada pulang tidak menyusui sama sekali, lebih baik saya ambil aja lah itu anak. Anak lagi pula juga anak yatim. Dan terlebih lagi suaminya memotivasinya dengan menyatakan bisa jadi Allah akan menjadikan itu sebagai sebab keberkahan. Qalat faraja'tu ilaihi, aku pun kembali kepada anak yatim tersebut, aku mengambilnya dan membawanya. Illa anni lam ajid ghairahu. Falamma akhadtu raja'tu bihi ila rahli, falamma wada'tuhu fi hijri aqbala alaihi sadiyaya bima sya'a min labanin fashariba hatta rawi wa shariba ma'hu akhuh. Begitu aku pulang membawa ia ke tempat kemahku, tempat istirahat mereka, kemudian aku letakkan ia dalam pangkuanku, menyusuinya, aku susui ia, tiba-tiba kedua susuku, ya, kedua dadanya, kedua dadaku penuh dengan susu. Ia pun meminumnya sampai kenyang bersama saudara susuannya, yaitu anak kandung Halimah sendiri yang ia bawa, yang sebelumnya setiap malam menangis karena lapar dan tidak kenyang dengan ASI. Hatta rawya thumanama, pada malam itu anakku pun kenyang dan kedua mereka pun tidur nyenyak di malam tersebut. Wa ma kunna nanamu ma'ahu qabla dhalika min mukai, sebelumnya kami tidak pernah bisa tidur karena ia yang selalu menangis, tidak ada ASI yang mencukupkan. Kali ini anak kandungku bisa tidur nyenyak di malam hari, maka kami pun bisa tidur nyenyak di malam tersebut. Wa qama zawji ila syarifina tilka, suamiku pun pergi mengambil onta kami, fa idah ya hafil, tiba-tiba onta kami tersebut telah penuh susu padanya. Fa haliba minha ma syarib wa syaribtu ma, suamiku pun memerah ya susu dari onta kami tersebut, dia pun meminumnya dan aku pun meminumnya. Hatta intahina ra'yan wa syaban, kami pun kenyang karena susu dari onta kami tersebut yang sebelumnya dalam keadaan tidak ada susu padanya. Fabitna bi khairillah, kami pun tidur di malam itu yang merupakan sebaik-baik malam bagi kami. Allahu akbar. Faqala li sahibi hina asbahna, di pagi hari seorang sahabatku yaitu suamiku berkata kepadaku, ta'allami fa Allah wallahi ya Halimah laqad akhadhti nasmatan mubarakah, ketahuilah wahai istriku, wahai Halimah, demi Allah anak yang kamu ambil ini merupakan anak yang penuh berkah. Faqultu, aku pun berkata kepada suamiku, wallah inni la arju dhalik, demi Allah aku sangat mengharapkan itu, aku sangat harap dia memang anak yang pembawa berkah. Thumma kharajna wa raqibtu ana atani wa hamaltuhu 'alayha ma'i, kami pun keluar maksudnya dari Mekah dan aku menunggangi keledaiku yang tadi yang berwarna putih dan menaikkan Muhammad dia atas bersamaku atas keledaiku tersebut, yaitu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Wallahi laqata'tu birraqbi ma la yaqdiru 'alaihi syai'un min humrihim, demi Allah keledaiku berjalan kencang dan mampu menempuh perjalanan dengan kencang yang tidak mampu dilakukan oleh keledai-keledai mereka, yakni wanita-wanita bersama suami-suami mereka saat itu. Hatta inna sawahibi la yaqulna, li yabnata Abi Dhu'ib waihak arbi'i alaina. Sampai-sampai ada di antara mereka yang berkata, wahai Halimah ibna Abi Dhu'ib, arbi'i alaina, tunggu kami, jangan terlalu kencang, jangan balap. Alaysat hadhi atanaka allati kunti kharijti 'alayha? Bukankah keledai yang kamu pakai ini adalah keledai sebelumnya yang ketika engkau keluar dari daerahmu? Kok bisa sekencang ini? Kok bisa sekuat ini dia sekarang? Fa aqulu lahun, aku pun menjawab, bala, betul, inilah keledai yang aku pakai ketika kita keluar dari kampung kita. Innaha lahiyahi, ini keledainya, bukan keledai baru. Fayaqulna wallah inala sya'nan, mereka pun berkata, demi Allah dia berubah luar biasa, kok bisa sekencang itu, kok bisa sekuat itu, ya, larinya. Thumma qadim, karena keberkahan yang Allah berikan. Sebabnya apa? Yang dia bawa di atasnya adalah sebaik-baik dan sesuci-suci serta semulia-mulia makhluk Allah Jalla wa'ala, Nabiuna wa khaliluna wa syafi'una sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Thumma qadimna manazilana min biladi bani Sa'd. Perhatikan keberkahan yang Allah berikan kepada Halimah dan keluarganya, disebabkan mereka mau menyusui anak yatim yang penuh berkah ini, Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak sampai di situ. Bahkan ketika mereka sudah tiba ke kampung mereka, keberkahan itu masih Allah berikan. Kata Halimah, di saat itu musim kemarau, ya, seluruh ya tanah, seluruh kebun kering kerontang. Fakanat ghanami taruh 'alayha hina qadimna biha ma'anan shiba'an labinan. Kambing-kambing kami saat itu kami dapati dalam keadaan kenyang dan semuanya bersusu. Nih. Padahal yang namanya kambing di musim kemarau, hujan enggak ada, air enggak ada, tanaman enggak ada, mana mungkin punya susu? Jangankan ada air susu, dagingnya pun rata-rata tidak ada. Tapi kali ini, kambing-kambing kami semuanya gemuk-gemuk, kenyang-kenyang, dan memiliki air susu. فَنَحْلِبُ وَنَشْرَبُ وَمَاكَنْ. Maka kami pun memerah susu dari kambing-kambing kami tersebut, dan kami pun meminumnya. وَمَا يَحْلِبُ إِنْسَانٌ قَطُرَحْ لَبِنْ لَبَنْ لِأَنَّ الْأَرْضُ جُلَبَا. Dan tidak ada satupun masyarakat di kampung kami yang kambingnya memiliki air susu, karena memang tanah bumi saat itu kering kerontang, kemarau yang luar biasa. Sampai-sampai sebagian masyarakat di kampung kami berkata kepada pengembala kami, وَيْلَكُمْ إِسْرِحُوا أَوْ إِسْرَحُوا حَيْثُ يَسْرُوا رَعِي بِنْتِ أَبِي ذُؤَيْ فَتَرُوهَ أَغْنَامُهُمْ جِيَاعًا فَمَا تَبِغْضُ بِقَطْرَحْ لَبَنْ. Mereka berkata kepada pengembala-pengembala mereka, coba kalian mengembala kambing seperti yang dilakukan oleh pengembala Halimah. Kambing-kambing Halimah semuanya bisa kenyang dan bisa memiliki susu. Coba kalian melakukan seperti yang dilakukan oleh pengembalanya Halimah. Tapi tetap saja kambing mereka lapar, kurus, ya, dan tidak memiliki susu setetes pun. Ya. Allahu Akbar. Allah yang berkehendak. Innama amru idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Oleh karena jangan pernah pesimis dari pertolongan Allah. Terlebih lagi ikhtiar yang kita lakukan adalah ikhtiar yang halal, penuh tawakal dan optimis kepada Allah. Terlebih lagi ikhtiar yang kita lakukan adalah ikhtiar yang telah ada anjurannya secara khusus dalam agama ini. Nah, wa taruhu ghanami shiba'an labanan. Sementara kambing-kambing kami gemuk-gemuk, kenyang-kenyang dan memiliki air susu. Falam nazalna ta'aruf min Allah ziyada wal khair hatta madha sana wa fasaltuhu. Dan kami selalu berada keberkahan, kebaikan yang Allah berikan kepada kami disebabkan anak ini semakin bertambah. Ya, semakin hari semakin bertambah sampai berlalu satu tahun dan aku pun menyapihnya. Ya, satu tahun sudah disapih. Ya, oleh Halimah. Wa kana yashubu shibaban la yushbihul ghilman. Dan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat itu tidak seperti kumuman anak-anak kecil yang ada di masa itu. Dia tumbuh tidak seperti keumuman anak kecil. Falam yabluq sanataihi hatta kana ghulaman jafra. Umurnya belum 2 tahun tetapi dia sudah menjadi anak kecil yang kuat. Ya, namanya anak kecil, umurnya baru 2 tahun, rata-rata masih lemah, ya. Suka nangis, rewel, berbeda dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Belum genap 2 tahun umurnya tapi dia sudah kuat. Faqadim nabihi ala ummi, kami pun mengembalikan ia ke ibu kandungnya. Karena perjanjian li'anna ma bainahu wa baina ummi wa'dan ba'na sanatayn idani ila ilaiha an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka punya perjanjian bahwa setelah 2 tahun Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dikembalikan kepada ibundanya. Wa nahnu ahras ala mukthihi fina, padahal kami sangat ingin, sangat semangat agar anak ini tetap bersama kami. Tapi karena sudah perjanjian, falamma walamma kunna lima kunna nara min barakati, karena kami memang melihat keberkahan yang luar biasa dari anak ini. Fakun fakallamna ummahu wa qultu laha, aku pun berkata kepada ibu kandungnya, lau tarakti ibni indi, bagusnya anak engkau ini tetap bersama kami sampai dia dewasa. Jangan engkau ambil, kamu bawa pulang ke Mekah. Inni akhsha alih wabah Mekah, ku khawatir dia akan terkena penyakit wabah, penyakit yang ada di Mekah. Padahal bukan itu alasannya, kata para ulama. Dia ingin Nabi bersama, tetap bersamanya karena melihat keberkahan yang luar biasa dari Nabi SAW, bukan karena kekhawatiran wabah penyakit yang akan menimpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang namanya urang mie perlai kebaikan akah ya yang tu nakah yang bahasa Aceh, ya. Ya, orang kalau sudah menginginkan suatu kebaikan dan dia lihat luar biasa kebaikannya, tentunya pandai beralasan dan ya berbicara, ya. Baik, banyak pelajaran yang dapat kita petik dari kisah Halimah ini. Yang pertama adalah keberkahan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tidak hanya pada diri beliau dan juga tetapi juga menimpa, ya, atau diberikan kepada orang-orang yang berbuat baik bersama beliau. Pelajaran kedua yang dapat kita petik, bahwa kebaikan itu tidak akan dibalas oleh Allah kecuali dengan kebaikan. Maka jangan ragu-ragu berbuat baik kepada manusia. Hal jazaul ihsan ilal ihsan, kebaikan pasti dibalas dengan kebaikan. Wallahu fi auni al-abdi ma kana al-amnu fi auni akhihi, Allah akan senantiasa menolong hambanya tatkala hamba yang tersebut senantiasa menolong saudaranya. Seluruh wanita yang ditawarkan untuk menyusui Nabi kita sallallahu alaihi wasallam saat itu semuanya menolak, termasuk Halimah Sa'diyah awalnya. Karena Nabi seorang anak yatim dari keluarga yang miskin, enggak ada upah yang bisa mereka harapkan dari keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi Halimah sebelum pulang sempat berpikir, daripada aku pulang belum menyusui satu anak pun, lebih baik aku ambil tu anak yatim, paling tidak aku pulang telah menyusui seorang anak. Kemudian suaminya pun menyatakan, kamu lakukan aja, susui aja, mudah-mudahan Allah menjadikan keberkahan padanya. Maka setelah Sa'diyah mengambil Nabi Muhammad, ya, belum menyusuinya saja keberkahannya sudah Allah berikan kepada Halimah Sa'diyah. Apa itu? Tadi yang mohon maaf, yang pada tubuhnya belum ada ASI ketika Nabi sudah berada di dalam pangkuannya dan menyusui, ya, menyusu kepadanya, maka dadanya Halimah Sa'diyah langsung penuh, ya, ASI, ya. Bahkan tidak hanya pada tubuhnya Halimah, pada keledai dan ontanya yang merupakan hewan yang tadinya kurus kerontang, ya, kurus kerempeng, ya, tidak ada susu padanya, tiba-tiba ontanya sehat, ya, gemuk, kenyang dan memiliki air susu yang bisa diperas. Keledai yang tadinya lemah menjadi kuat dan mampu berjalan kencang, ya, melebihi keumuman keledai di masa itu. Subhanallah, keberkahan yang luar biasa. Dan banyak pelajaran lain yang dapat kita petik dari kisah di atas. Namun beberapa pelajaran di atas yang telah kita sebutkan mudah-mudahan bermanfaat bagi kita untuk pertemuan kita hari ini. Barakallahu fiik. Baik. Nah, ada pertanyaan dari seorang saudari saudara kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, saya bekerja di sebuah kapal feri. Setiap orang kerja di kapal pasti selalu ada munculnya uang haram yang entah dari mana saja asalnya. Pertanyaan saya pernah jual minyak kapal bersama atasan saya. Ketika uang sudah ada, saya pun dapat bagiannya. Uangnya masih ada di tangan saya. Bagaimana cara saya mengembalikan uang tersebut? Kalau saya mengembalikan uang tersebut ke perusahaan tidak mungkin, karena atasan saya bisa ketahuan dan saya bisa dianggap musuh. Apakah ada cara lain untuk mengembalikan uang tersebut, Ustaz? Barakallahu fiik. Nah, saya banyak tahu juga tentang hal ini dari teman-teman. Ya, ini salah satu hal yang membuat dilema kapten ya kapal ya. Enggak dia jual minyaknya, ABK-nya pada malas-malasan kerja nanti karena enggak ada uang masuk. Ya, dari pertanyaan beliau tidak butuh kepada jawaban itu perbuatan boleh ataukah tidak, karena dari pertanyaan itu sesuatu yang sudah dimaklumi, tapi bagaimana perlakuan uang tersebut. Nah, caranya apabila enggak mungkin dikembalikan, yang pertama uang kecil, kedua juga enggak akan sampai kepada pihak perusahaan yang memang berhak menerimanya ya. Maka berikan kepada manusia, kata para ulama, tapi bukan niat sedekah. Karena itu tidak bernilai sedekah uang haram. Mimba, kata Syekh Utsaimin, at-takhallus, berlepas dari uang haram. Tidak mesti kepada kepentingan umum, boleh diberikan kepada fakir miskin. Dan Anda enggak perlu kasih tahu pada ini uang panas ya, enggak ada yang mau terima nanti. Ini ada uang sedikit nih, tapi uang panas ini. Enggak perlu kasih tahu. Enggak perlu. Mereka boleh menerimanya. Kenapa? Karena mereka mengambil dengan cara syar'i dari Anda, yaitu pemberian. Sementara Anda tidak boleh memakannya karena Anda mengambilnya dengan cara yang haram. Demikian juga jawaban para ulama terkait uang riba. Ya, dia boleh berikan kepada individu muslim, ya, demikian juga boleh kepada kepentingan umum, dia boleh juga kepada fakir miskin atau pada sahabatnya, ya, dan tidak perlu dia memberitahukan itu uang panas, nanti pada bubar semua ya, dari meja kopi, uang panas ini gunakan traktirin kita. Ini namanya uang haram yang diambil dengan uang ya, sesuatu yang bendanya itu halal tapi diambil dengan cara yang haram, yang disebut dengan haram kasbi, yang sebagian ulama berpendapat haram untuk dia dan untuk orang lain, tapi sebagian ulama berpendapat haram untuk dia tapi halal untuk orang lain yang menerima dari dia dengan pemberian hadiah atau hadiah. Wallahu a'lam bishawab. Itu caranya. Barakallahu fiik. Pertanyaan berikutnya dari akhuna Rabi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ahsanallahu ilaikum walaka bimithlih. Saya memiliki dua pertanyaan. Pertama, bagaimana akhir hidup Halimah? Nah, telah kita sebutkan tadi ya, bahwa beliau Islam menurut pendapat mayoritas ulama, sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Abdul Bar dan Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitabnya Al-Isabah. Beliau masuk Islam. Ya, beliau masuk Islam. Bagaimana rincian perjalanan terakhir beliau? Wallahu a'lam bishawab. Mungkin butuh membaca sirah beliau, coba dibuka sirah Al-Alam An-Nubala ataukah yang lainnya. Nah, atau insyaallah pada pertemuan berikutnya kita sebutkan jika kita dapatkan penjelasan dari para ulama dalam hal ini. Dan pertanyaan kedua, berapa umur Ustaz Farhan? Jawabannya, ya akhi, saya tidak tahu berapa umur saya karena itu perkara gaib. Berapa umur saya tidak tahu, dan tidak ada satupun manusia yang tahu berapa umurnya. Ya, tetapi kita semua yakin umur kita ya telah ditulis oleh Allah 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, ya. Nah, umur ya dari hidup sampai mati. Wallahu alam, saya enggak tahu berapa umur saya. Tapi saya yakin ya jadwal kematian telah ditulis oleh Allah Jalla wa'ala 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Barakallahu fiik. Ada pertanyaan lain akhi? Barakallahu fiik. Pertanyaan teman-teman lain, silakan mulai langsung dengan audio. Mana akhuna Basrum? Ada hari ini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Silakan, ini tidak sapa-sapa, main masuk-masuk aja ya. Sudah tadi anak sudah tulis ini pesan sih, tapi cuma tidak tahu juga Ustaz. Tak terlihat, antum pakai audio saja eh? Nah Ustaz. Nah, silakan, barakallahu fik. Ustaz, Halimah Sa'diyah kan menyusui Rasulullah kan Ustaz? Betul, ya. Terus, apakah ada hadis khusus dari Rasulullah tentang hal tersebut Ustaz? Hal tersebut maksudnya? Maksudnya mengenai persusuannya itu Ustaz. Apakah ada dalil khusus begitu Ustaz yang menerangkan tentang persusuan itu Ustaz? Riwayat sahih bahwa Halimah adalah ibu susuan beliau, begitu? Antum dapat baca dalam Zadul Ma'ad Imam bin Qayyim secara ringkas, ya. Yeah. Antum juga bisa baca dalam kitab Al-Isabah karya Al-Imam Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani, sebuah kitab yang menyebutkan nama-nama para sahabat dan sahabiah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Yeah. Dan keumuman kutubus sirah, ya, yeah, keumuman kitab-kitab sirah, barakallahu fik. Nah, di sana antum bisa dapatkan riwayat-riwayatnya. Nah, adapun sabda Nabi secara khusus tentang beliau karena telah menyusui Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu saat ini ana tidak mengetahui. Barakallahu fik. La adri. Masih ada yang lain? Faddal barakallahu fikum. Baik, jika tidak ada, maka kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.